Yesus mendering aku ke suatu omong semua aku yang diorang ingat wakon hati rempun nama balak dan kemarin. Aduh, mati aku, mati. Loh, eneng apa? Kudras getih kupingmu, sotomu eneng apa, leh? Aduh, kakang mas nyuwun senjata pitulung. Loh, ya gini. Menika wau kula mentas pinanggih kalian yaksa nyaring saking negari Purwacandra. Naminipun kala Prajeka piyambakipun badhe lumampah namung sampun nglangkungi ngladan Ngastina. Ah, terus kula wangsulaken piyambakipun boten purun. Satemah dados bandha yuda ing antawisipun kula kalian yaksa nyaring. Iya, yeah, terus piye? Sakawit kula menika mimpang kula dipun tamani sanjata inggih mboten tumama namung watak yaksa sareng gamanipun mboten tumama gaman dipun selehaken gentos siyungipun ingkang kumembeng mawa wisa nyaut kuping kula. Waduh, raosipun kakang mas sakit sanget. Kula nyuwun senjata pitulung kakang mas. Piye? Hati ku mung dicokot butong nwe terus mundur njaluk tulung karo aku. Inggih, kula nyuwun tulung. Kowe kalah. Panjenipun boten kawon namung boten kiat nampeni siyungipun. Sakit kakang mas. Kowe dicokot loro. Inggih, maju meneh. Maju. Kaya dadi cah lanang dicokot pisan terus mlayung gendring. Ayo bali. Kulo ajrih mindak dipun cokot malih. Ora apa-apa, wis to percaya pun kakang. Namung raosipun sakit. Oh, lumrah. Aku biyen yo ngono. Pisanan iki dicokot yo lara, ning bareng tak kulinake suwe-suwe malah dadi biasa. Aku biyen iki dicokot pisanan yo ora beda kowe iki terus kaget terus mlayu. Ning bareng aku kekerepen oleh ku ketemu karo buta. Swe-swe kupingku dadi ngapa dicokot ora krasa. Menapa ngaten? Iya, maju. Wah, kula wajri. Kok wedi iki kira-kira pawakane karo kowe gedhe ndi? Inggih, imbang. Imbang. Inggih, nek dhuwure. Andhap inggilipun inggih timbang kalian kula. Gedhene awake inggih timbang kalian kula. Entuk mungsuh timbange kok kowe ndur mlayu gendring. Jeneh kaya aku. Aku ndisik ya wis tau gedhe ku kaya ngene entuk mungsuh cilik kae. Entuk mungsuh didek iki cendhek dhuwur aku, awak ya gedhe aku. Nah nggih mimpang kalah aku. Oh malah kawon. Aku iki tenan. Anggere ora entuk mungsuh sing gedhene ngungkuli aku ngono tenan. Entuk mungsuh cilik iki tak sepeleke ning bareng malah kuwi keranjingan tenan. Inggih buta, buta. Iki tanding kalian kakang mas. Iya, menika buta pundi? Wah, ora ngerti aku wong kuwi sangkane kaitan. Isi omahe pinggir kali. Butanipun menika. Iya. Mangke gek menika. Sing ndi? Ing mentas tanding kalian kula. Iya. Mbok menawi ketemu mungsuh lawas. Nek baik jeneng ngono, mundur loh, prajange dhewe. Jenenge sapa? Namanipun Kala Prajeka. Oh, dudu kuwi dudu musuh kondisi. Musuh kondisi jenenge ora bangsa kok iyem ngono kok jeneng. Oh, ngeten. Iya. Menika buta. Iya, buta lanane jenenge Wedok. Cobi watri nandangi mbok pilih mangke mimpang. Ha. Kala Prajeka kulangan Dursasana tencang jenggot gruncang-gruncang. Ayo le, aku tantang ono le. Ayo le, ayo le, aku tantang ono le. Ayo le. Thank you. sabetake tak tutung untalake. Ini apa kok moncrat-moncrat? Hai, nyayang, nyayang. Kui mau mentas gulung apa piye kok sirahmu moncrat-moncrat? Getihmu dileweran kabeh ngendi-endi metu getih. Ini apa kok kaya kirik kebalang? Mboten nyana, mboten nglekewa, mboten ngimpi awan kula dipun pula sora tiyang ka Mas. Raka Mas. Apa? Kula dipun pula sora tiyang Raka Mas. Sing mula sora sapa? Sekawit kula menika tanding kalian pun nasatama piyambakipun kawon tanding kalian kula lajeng piyambakipun jebul. Nyeraya kalian kadangipun aminipun Dursasana. Piyangipun gagah perkoso semateng warna. Tidis kebiji. Tumandang kulo kalian piyambakipun. Namung nyatanipun kulo dodok piyambakipun boten. Boten tedas kulo cengkiwing boten tumomo. Kulo cokot boten kraos. Wingunu inggih. Kuwi tandhe karo desa sono. Inggih, menang po kalah. Kula dodoki mendel mawon kula cokoti mboten kraos malah piyambakipun sumbar magia-cia. Hayo le malah kados tiyang dipun tabui. Kuwi menang po kalah. Kula tamani gaman mboten kraos piyambakipun sareng burun manes kula dipun candhak dipun bianting wonten watu gilang atuh biyung atuh biyung. Kuwi menang po kalah. Sareng piyambakipun saged males lajeng mudyar le ngantun lajeng gedhag-gedhag. Kale cincing-cincing sarik. Celana dipun wingkis minggah kali gila-gilo. Nepok-nepok cocok gila iki le tantangan kuwi mudyar le ngantun iki. Kuwi menang po kalah kok cerewet we. Wah kok ditekan kok cirigis we. Menang po kalah. Cancane sing bodoh niku le ditekan apa sing takon. Lah piye ta wong tekok kok dibodhoke. Lah njaluk lumrah nek wong sing genah mlayu wong sing bengok-bengok sambat niku lagi mesti kalah. Yeah, dadi watonamu nek mlayu iki kalah. Genah ngoten. Ayo dong karuan le, mengkari nonton mlayu ne tak ngono. Mlayu ne iki jek sore apa wis wengi tak ngono. Nek mlayu ne iki jek sore, kuwi genah nek njupuk paitan meneh. Dene mlayu iki wis wengi kuwi genah nek kalah tenan ngono, dijaluki undangan ora iso. Margo sangune ngepas. Terus digujek kon ngundhaki ra iso. Terus mlayu. cedak ke apa? Aku dhisik ya ngono. Aku dhisik jamane nyangi wong telu tuh gak sak becak. Maju nyang paprangan. Nih ya kuwi kancaku wis do kalah sik loro mlayu kari ijen aku. Sampeyan kula suwuni tulung purun apa mboten kon apa? Mang pejai sing namine Dursasana. Ilah, nek bukan Dursasana iki gak menyang sini-sini. Sepira gridane si Dursasana kuwi pau, ra disana to. Dursasana kok disana. Nek bot tadi kalau Dursasana kiri kita kemah-kemah limpane. Monggo kula terima jeng datang palakan. Nyemplek cilik. Oh, aku ditia kalau mau turun ke duh. Ini jadi nganoni adikku. Sowo. Kalau Praciko. Ya, kalah tanding karo aku. Ini jadi mau di sana. Dari sana, le. Ayo tanding karo aku. Aku ingin cendek ipel-ipel tanding ada orang juur ke apa menang. Lah, gak menang ya gak butuh gak uwis. Aku ingin abak cendek ini kena buka tanding ada kowe ya. Jadi masak kowe orang kepok telung kowe gak samar aku. Wah, orang cendek ipel-ipel ada tadai telung. Gak menang ada kowe ya gak disini-sini. Aku wis kondak kalau kengrat. Enek negara aku iki tukang mangan ya apa-apa. Aja lek kuwi ora tak pangan. Gelas wentek tak pangan. Ora ajar. Belangan terus sono ajur kowe. Mut. Jar. Gak apa-apa cekake aku. Mung tangan siji gak pasah yo tangan loro maju bar gak sabar aku. Wah hamba cilik kok peng-pengan mentompiling tangan loro. Wes yale. Gak popo cekake ayo pilih ndi ayo. Iyo limpompok pilih gak sabar aku. Wah ora ajar iki ambak kok kaya ngene kok peng-pengan. Yar. Gak popo, hehehe. Gak popo aku cekai. Wah, iya. Disadas nenganti rakoroso ya kebiangetan liku dati Dursasana. Ora gelem nginggati kelakon pecah. Yakuk mulu. Yar. Gak popo. Wehehe. Mutiar lu. Ora sambat ora barang woro-woro glecak. Ora sambat ora barang woro-woro sirahe diblebet kacu. Ora sambat ora barang woro-woro suntik nang dokteran. Uwe isin sambat woro-woro glecak mutiar lu. Hey! darane ora kepenak. Lo kowe yo kene. Lah kok sirahmu malih dadi loro. Niki sane sirah. Niki benjut. Lho tanding karo sapa kali Drisa Sada. Kula iki dereng ganti males pun dikepuruki oleh Drisa Sada. Watakmu ora sambat, mboten sae kula sambat. Cekai loro nika kula ampet. Lagi sing pinggir iku pun saya kerasa nggih kula ampet. Pun cekake mboten ajeng sambat nek dereng banget. Watakmu nggih. Pun cekake pinten-pinten ajenan kula mesti maju. Margi loro nika kula ampet. Iya, terus piye? Sareng sing ngapleng geneping telu diuh biuh. Aji sambat kula niki isin mboten sambat monggo lara tenan. Sing mboten perasaan niku ra dirasa sono niku nggara buta suwiyah-suwiyah. Ngerti nek mboten sambat niku le ngepruk diteter terus ngantem kula niki. Kula mboten sambat mboten barang niku wono-wono penjengking ngenten palagan. Kowe kalah, le mboten kalah men pripun dereng nganti males pun dikepuruki remuk sirah kula kok. Nek pancen kowe iki ngalah kalah ya kudu sing kalah satriya, nek kalah ya kowe kudu kandha aku kalah ngono. Pula kowe iki perwira kan nek terus jengking nang palagan ngono kuwi terus bidih ye aduh. Kula ngletak nang palagan iki dicandhak disabetke tetu watu kula digetak. Ya, kok terus sadangan kula ilang kabeh. Oh, sura karuan, sura kena dijok yang palagan. Mundur tandangane dhewe, njimbangake Gusti Pati bareng. Kula tak mriksa ki awak kula sik sakit. Bujleng-bujleng iblis lak-lak aja katolalak dhewe. Kulangan patih kalau dioko unta malang dengar. Susena lali purwa tok sineng ngetokke pusaka pingitan Kyai Kunto Driwasa lan lengkapi Wijayandanu. Lamun tak padhane ora kuat aku nadai. Hei prajurit yaksa hayo nyimpang dalan golek sing nyangkal butung aja ketemu kelawan Kurawa iki ha. Thank you. Thank you.